Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarairi tubla. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibika al-mujtaba wa safiyika al-muntaqa sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli al-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi arbabi sidqi wa taqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin liqa amma ba'du. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas bimbingan Allah yang Dia berikan kepada kita sehingga dapat hadir dengan taufiknya, dengan rahmatnya dalam majlis di malam ini, berusaha untuk memahami makna yang terkandung di dalam ucapan-ucapan yang keluar dari mulut termulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita memasuki hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama sebelum diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis asyara. Al-hadithul khamis asyara. An Abi Hurairah رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ke-15 dari hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dan biografi dan tentang beliau sudah kita bahas dan sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lalu, siapa nama sebenarnya dan bagaimana beliau bisa menjadi seorang sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak dibanding sahabat-sahabat yang lain, dibanding Sayyidina Abu Bakar, dibanding Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang besar. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tiga akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dalam hadis ini. Dan beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka dengan diutusnya Rasulullah sempurna akhlak. Dan ketika Rasulullah belum diutus, belum sempurna lagi akhlak. Walaupun nabi-nabi telah mengajarkan akhlak yang mulia kepada umatnya, tapi kesempurnaan akhlak tersebut terjadi dan ada ketika terutusnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang pertama yang beliau ajarkan kepada kita dalam hadis ini adalah banyak berdiam, tidak banyak bicara. Kalau bicara, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang dengan yang baik, maka hendaklah kita diam. Bicara yang baik maksudnya apa? Maksudnya yang baik yaitu yang mengandung pahala. Itu maksudnya yang baik. Kalau kita bicara, kita pikir dulu, ucapan yang akan kita ucapkan ini ada pahalanya tidak? Kalau itu berupa nasihat kepada orang muslim yang lain, maka itu mengandung pahala. Kalau itu berupa peringatan kepada muslim lain, saudara kita, supaya mereka tidak terjerumus dalam satu dosa, maka itu mengandung pahala. Kalau itu berupa pelajaran-pelajaran yang akan menuntun yang lainnya dan menerangi yang lainnya di jalan ini kepada Allah, maka itu mengandung pahala. Segala hal yang mengandung pahala itu ucapan disebut dengan ucapan baik. Kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka hendaklah diam. Dan diam ini mencakup diam dari yang haram. Kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, kita pikirkan, oh ternyata sesuatu ini haram, maka lebih baik diam. Dari situ, tahulah kita bahwa sudah seharusnya seorang mukmin akalnya berada di depan lisannya. Ya, maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bedanya antara orang yang pintar dengan orang yang ahmak, dengan orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar, akalnya berada di depan lidahnya. Orang yang bodoh, yang dungu, akalnya berada di belakang lidahnya. Artinya akal berada di depan ucapannya, di depan lidahnya. Berpikir dulu, baru kemudian berbicara. Ini berarti orang itu pintar. Tapi kalau dia bicara, nanti mikirnya belakangan, maka ini disebut dengan ahmak. Ya, seorang yang bodoh, seorang yang dungu. Karena baru berpikir dulu, baru kemudian berbicara dulu, baru kemudian berpikir, yang akan mendatangkan penyesalan nanti di kemudian hari. Dan ucapan kalau sudah keluar, maka sulit untuk dikembalikan atau tidak bisa dikembalikan. Kalau sudah keluar, tidak bisa dikembalikan ucapan. Itu bahayanya seseorang jika lo berbicara tanpa berpikir. Maka diam ini mencakup yang haram, mencakup yang makruh, bahkan mencakup yang mubah, yang tidak ada kebaikan di situ. Karena sesuatu yang mubah bahkan akan menarik kita kepada sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Sebab itu berdiam diri untuk mengatakan sesuatu yang bahkan mubah masih disuruh oleh Rasulullah SAW. Karena kalimat liyasmut, hendaklah dia diam kalau enggak bisa mengatakan sesuatu yang baik yang mengandung pahala, termasuk diantaranya diam dari yang mubah. Itu yang enggak ada baiknya, yang enggak ada pahalanya. Ini kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan iman. Sebab itu beliau mengatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Maknanya alamat seseorang sempurna imannya ketika dia berkata yang baik, atau kalau tidak berkata yang baik dia diam. Ya, alamat kesempurnaan iman. Dan digandengkan, diiringi dengan wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena di hari akhirlah semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas baik, seseorang akan melihat pahala dan balasan Allah ketika berada di negeri akhirat. Dan seseorang pun akan melihat dan mendapatkan siksaan Allah Ta'ala juga pun ketika di negeri akhirat. Dilihat bagaimana siksaan orang yang membuat ini, berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, itu berada di negeri akhirat. Kesempurnaan iman ada pada akhlak-akhlak yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan ini hampir sama dengan hadis yang sudah kita pelajari di masa yang lalu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang yaitu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Di antara sesuatu yang enggak penting baginya, sesuatu yang mubah. Karena enggak ada baiknya. Kalau ada baiknya, ada pahala penting, maka diucapkan. Hanya di dalam hadis ini falyaqul khairan aw liyasmut terbatas kepada ucapan. Adapun hadis yang sebelumnya yang sudah kita pelajari lebih umum, mencakup kepada segala hal perbuatan ataupun tindakan. Nah, berkata para sebagian ulama, ucapan itu terbagi kepada 4 bagian. Ucapan yang diucapkan oleh manusia ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, dhararun mahdud. Murni mengandung bahaya. Ucapannya murni mengandung bahaya. Yang kedua, naf'un mahdud. Murni mengandung manfaat, enggak ada bahayanya, manfaat semua. Yang ketiga, dhararun wa manfaatun. Ada bahayanya, ada manfaatnya. Yang keempat, la dharar wa la manfaat. Enggak ada bahayanya, enggak ada manfaatnya. Ucapan manusia yang begini banyak triliunan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti, enggak terhitung berapa jumlah mereka itu, ucapannya terbagi kepada 4 ini. Enggak ada lain. Ya, ada kalanya seorang ketika mengucapkan sesuatu manfaat semuanya, atau ada kalanya bahaya semuanya, atau ada kalanya ada manfaatnya ada bahayanya, atau ada kalanya enggak ada manfaatnya enggak ada bahayanya. Itu semua ucapan manusia terbagi kepada itu, enggak ada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya semua ucapannya manfaat, enggak ada yang mudharat, enggak ada yang mengandung bahaya. Atau mungkin sebagian manfaat, sebagian mengandung mudharat. Enggak juga. Semua ucapan Rasul mengandung manfaat. Begitupun ucapan para anbiya yang lain mengandung manfaat. Nah, ini bagian yang pertama, dararun mahdun. Di mana ucapan itu hanya mengandung mudharat, mengandung bahaya. Ini harus kita diam dari ucapan semacam itu. Jangan diucapkan. Ya. Misal di antaranya contohnya kalau ada seseorang muslim mau dibunuh secara zalim, lalu dia menghindar melarikan diri. Ngumpet di salah satu tempat kita tahu. Yang mengejarnya ini berusaha membunuhnya, sudah siap dengan senjatanya, apakah itu pisau, apakah itu golok, apakah itu pistol. Mencari-cari orang tadi. Kita tahu dia sembunyi di mana nih. Ditanya kita, lihat si bulan enggak? Kita tahu bahwasanya ini orang mau membunuh orang yang ngumpet tadi. Sedangkan itu akan dibunuh secara zalim. Ini bahaya murni. Kalau kita kasih tahu tuh di belakang itu ngumpet, kira-kira apa yang terjadi? Akan dibunuh ini orang. dikejar, didatangi tempat persembunyiannya, mungkin langsung ditusuk atau ditembak atau dibacok. Terjadilah pembunuhan. Sebabnya siapa? Sebabnya yang ngasih tahu. Ucapan ini mengandung madarat seluruhnya. Murni madarat, murni bahaya. Enggak ada manfaatnya. Bahkan di saat itu kita wajib kata ulama berbohong. Oh, lari ke sono tuh jauh. Oh, ke sono larinya padahal dia ngumpet di sebelah situ. Wajib kita berbohong untuk menyelamatkan jiwa seorang muslim yang akan dibunuh secara zalim. Ya, kalau kita bilang itu di situ ngumpet, itu ucapan itu di situ ngumpet di saat itu semuanya mengandung madarat, bahaya. Haram. Itu yang pertama, bagian pertama di mana ucapan semuanya mengandung madarat. Harus kita diam dari ucapan itu, enggak boleh kita ucapkan. Yang kedua, manfaat semuanya ma'ruf, kita semua tahu kalau ucapan itu mengandung manfaat semuanya. Ini yang harus kita ucapkan dan ini yang mestinya kita ucapkan. Falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Ketika seseorang berbicara dengan sesuatu yang bermanfaat seperti mengajar, mengajar yang baik tentunya, mengajarkan sholat, mengajarkan Quran kepada seseorang, pada anak kecil, pada yang lainnya, mengajarkan puasa, mengajarkan tasawuf, mengajarkan akhlak dan lain sebagainya, itu manfaat. Dan manfaat ini pun, ucapan itu pun ketika mengandung manfaat semuanya masih harus diwaspadai ketika kita mengucapkannya. Kenapa? Karena terkadang ucapan yang bermanfaat bisa menjadi berbahaya ketika diiringi dengan riya misalnya. Seorang ceramah nasihatin orang lain, bagus, masya Allah. Tapi ketika niatnya tidak soleh, niatnya supaya dikatakan sebagai orator ulung, sebagai pembicara hebat, penceramah hebat, itu niatnya. Dengan semangatnya dia berceramah, maka dengan iringan niat yang jelek ini, manfaat yang sebenarnya harus ucapan yang sebenarnya semuanya manfaat jadi tidak baik. Dengan itu tahulah kita bahwa ucapan ini sesuatu yang harus sangat-sangat diperhatikan. Yang manfaat aja masih harus diwaspadai, apalagi yang semuanya mudharat. Begitupun yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada mudharatnya. Sesuatu yang enggak ada manfaatnya, enggak ada mudharatnya. Ini fudul. Sebut fudul, sesuatu yang sia-sia. Enggak ada manfaatnya, enggak ada mudharatnya. Seperti yang saya sering contohkan, kalau kita ketemu orang lain, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini bagus enggak? Bagus, manfaat. Tapi sononya, mau kemana? Apa urusan nanti mau kemana? Nanti gak tanya juga gak bakalan madarat, gak bakalan terjadi bahaya terhadap diri kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, bagus, apa kabar, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, sehat, bagus. Tapi kalau udah menanyakan mau kemana, nah ini fudul namanya. Bertanya mendatangkan madarat tidak, mendatangkan manfaat pun tidak. Kita tahu dia mau ke sana pun, dia mau ke sana mau ngapain, nggak ada manfaatnya buat kita. Kita nggak tahu pun nggak ada madarat, nggak ada madaratnya. Itu disebut dengan fudul, suatu yang sia-sia. Maka ditinggalkan, harus dijaga lisan dari hal yang seperti itu jika kita ingin mengamalkan hadis ini. Falyaqul khairan au liyasmut. Atau yang sebagian ucapan manfaat ada, sebagiannya juga madaratnya ada. Ini pun kata ulama harus dihindarkan jika tidak ingin mendatangkan penyesalan, karena masih ada madaratnya di situ. Sayyidina Luqman al-Hakim ya, berkata kepada anaknya, "Lau kanal kalamu min fiddah lakana as-sukutu min dhahab." Kalau berbicara itu terbuat dari perak, niscaya diam terbuat dari emas. Apa maknanya nih? Apa makna ucapan Sayyidina Luqmanul Hakim? Ini makna singkat tapi isinya dalam. Ada seorang ulama saleh di zaman terdahulu bernama Al-Imam Ibn Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau mentafsirkan ucapan Sayyidina Luqmanul Hakim tadi, ucapan jika ucapan terbuat dari perak niscaya diam terbuat dari emas. Apa maknanya? Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, artinya jikalau berbicara seputar taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbuat dari emas, maka niscaya diam dari kemaksiatan terbuat dari perak, niscaya diam dari kemaksiatan terbuat dari emas. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari sesuatu yang merusak lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kalau sesuatu itu mendatangkan maslahat juga, mendatangkan madarat juga, maka dihindarkan supaya tidak datang madarat, tidak mendatangkan kerusakan. Kalau kita berbicara, ucapan itu memang mengandung taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita diam, maksiat akan terhindari, maka lebih baik diam daripada mengucapkan hal tadi. Walaupun kalau kita ucapkan mengandung ibadah, mengandung manfaat. Itu makna ucapan Sayyidina Luqman kepada anaknya. Jikalau berbicara terbuat dari emas, perak, niscaya dia makan terbuat dari emas. Ada cerita Sayyidina Dhunnun Al-Misri namanya Thauban bin Ibrahim Al-Misri. Beliau ini seorang ulama yang fasih ucapannya dan ucapannya mengandung banyak hikmah dan banyak membuat syair, ahli syair. Sayyidina Dhunnun Al-Misri dicerita, ketika saya sedang jalan di pinggiran negeri Syam. Apa itu negeri Syam? Sekarang ini meliputi Palestina, Jordan, Syria, itu disebut negeri Syam. Ketika aku berjalan di pinggiran negeri Syam, tiba-tiba aku dapatkan ada sebuah kebun yang begitu sangat indah, hijau. Lalu aku masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kebun yang hijau itu ada seorang anak muda. Anak muda itu sedang sholat di bawah pohon apel. Sholat di bawah pohon apel. Lalu kata Al-Imam Dhunnun Al-Misri, aku mendekati orang itu, anak muda itu yang lagi sholat. Aku mengucapkan salam kepadanya, assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Lalu dua kali aku ucapkan assalamualaikum, dengan menjawab. Tiga kali assalamualaikum. Kemudian dipercepat sholatnya, diselesaikan dengan cepat. Lalu dia ditulis setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, ditulis dengan jari tangannya di atas tanah dua bait syair. Yang muda ini setelah menyelesaikan sholatnya, dia nggak jawab salamnya Al-Imam Dhunnun Al-Misri, tapi ditulis dua bait syair dengan tangan, dengan jarinya, ujung jarinya di atas tanah. Dua bait syair itu bunyinya, mana'al lisana minal kalami li'annahu hadaful bala wa jalibul afati fa idza nataqta faqul li rabbika dzakiran la tansahu wahmalhu fil halati. Anak muda ini ingin memberikan nasihat kepada Imam Dzunnun al-Misri dengan tulisan dua bait syair. Katanya dalam dua bait syair itu, lidah dilarang untuk banyak bicara karena lidah itu sasaran musibah dan yang menarik banyak kerusakan. Dengan sebab lidah jadi banyak datang kerusakan dan musibah. Faidana taqta fakun li rabbika dzakiran. Kalau engkau bicara, maka bicaralah dengan zikir kepada Allah. Kalau mau ngomong, ngomongnya berubah zikir. La tansahu wahmadhu fil halati, jangan kau lupakan Allah dan pujilah Allah Ta'ala di segala keadaan dan kondisi. Itu bait syairnya. Jadi dia ingin nasihatkan Sayyidina Imam Dzunnun al-Misri lagi sholat ucapin orang di apa namanya, diucapin salam dan bin orang sholat aja, tapi bisa apa nasihatnya dengan cara yang lembut. Di dalam syair tadi dibilang lidah dilarang untuk banyak bicara karena lidah jadi sasaran musibah. Dengan sebab lidah banyak musibah, maka kalau ngomong, maka berzikirlah banyak kepada Allah, jangan lupakan Allah dan pujilah Dia di segala keadaan. Lalu kata Imam Dzunnun al-Misri, beliau seorang ulama, seorang wali, hatinya bersih. Dinasehati gitu bukannya marah kesinggung, enggak, tapi malah nangis. Jadi baru melakukan hadar, melakukan sesuatu yang dianggapnya sesuatu yang kurang bermanfaat dalam pandangan dirinya, maka dia pun nangis. Setelah dia berhenti menangis, kata beliau, aku tulis dua bait syair dengan jari tanganku untuk pemuda tadi. Maka beliau pun menulis dengan jari tangannya di atas tanah dua bait syair. Bunyi syairnya, wa ma min katibin illa sayabla wa yufnid dahru ma katabat yadahu fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Dalam dua bait syair ini nasihat lagi, yang nasihat yang ditujukan oleh Imam Dzunnun kepada anak muda tadi. Jadi tadi dia dinasihati, sekarang dia pun menasihati. Dua bait syair itu bunyinya tadi artinya, tidaklah seseorang penulis itu melainkan dia pasti akan mati, akan punah, akan mati. Dan zaman, masa, waktu pasti akan membinasakan sesuatu yang ditulis oleh kedua tangan. Akan menghilangkan segala yang ditulis oleh kedua tangan. Tulisan-tulisan yang lama-lama akan hilang dengan berjalannya waktu. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Maka jangan kau tulis dengan kedua tanganmu, dengan tanganmu itu selain sesuatu yang bisa membuatmu bahagia dan senang di alam akhirat di hari kiamat. Jadi kan anak muda tadi kan tulis. Jangan tulis sesuatu kecuali sesuatu yang bisa membuatmu senang dan bahagia di alam di akhirat di hari kiamat yang akan kau lihat. Ketika anak muda tadi membaca tulisan Al-Imam Dzunnun al-Misri, lalu kemudian ia pun teriak dengan kencangnya sampai wafat, meninggal sesaat itu juga. Langsung meninggal, yang hatinya begitu terenyuh, tersentuh dengan tulisan Al-Imam Dzunnun al-Misri. Karena dia merasa dia baru tadi nulis sesuatu. Katanya tadi nasihatnya apa? Jangan nulis sesuatu kecuali yang bermanfaat di alam akhirat ketika kita lihat nanti. Tersentuh dia, kemudian dia pun teriak dan wafat. Lalu kata Imam Dzunnun al-Misri, aku pun mulai mengurusnya, aku ambil untuk aku mandikan, kemudian aku kafankan. Tapi tiba-tiba aku dengar ada suara berkata, khalli anhu, biarkan jasad anak muda itu. Sungguhnya Allah Ta'ala, Dia telah berjanji Dia yang akan mengurusnya sendiri. Dan Dia akan utus malaikat untuk mengurusnya. Maka ketika mendengar seruan itu, tidak jadi Imam Zunun Al-Misri mengambil jasad pemuda tadi untuk diurusnya, dimandikan, dikafankan. Beliau pun kemudian pergi ke salah satu pohon yang ada di situ, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, beliau bangun pergi ke tempat jasad anak muda tadi tergeletak. Tiba-tiba jasadnya udah nggak ada. Allah Ta'ala janjinya dipenuhi dengan diutusnya malaikat dengan diurus jasadnya itu oleh malaikat. Kata beliau, falam ajid lahu atharan wala araftu lahu khabaran. Gak ada bekasnya, gak ada, dan gak ada beritanya kemana, gak tahu. Tiba-tiba jasadnya hilang. Ya, pemuda soleh. Itu kisah yang terjadi pada hidup Sayyidina Imam Dhunnun Al-Misri, seorang ulama besar dan seorang soleh di zaman dahulu. Sayyidina Luqman Al-Hakim juga pernah berkata kepada anaknya, ya bunai, katanya, idza iftakhara an-nasu 'alaika bi husni kalamihim faftakhir anta bi husni samtik. Wahai anakku, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jikalau orang-orang banyak berbangga dengan ucapan mereka yang bagus, maka berbanggalah engkau dengan diammu yang bagus. Kalau orang banyak bangga dengan bisa bicara, jadi orator ulung, jadi penyair ulung atau lain sebagainya, maka kata Zainal Luqman nasihat kepada anaknya, jadilah engkau sebagai seorang yang pendiam dengan diam yang bagus. Dalam hadis pun Rasul mengatakan, man somata naja, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Darimi, man somata naja, barang siapa yang diam niscaya ia akan selamat. Barang siapa yang diam niscaya ia akan selamat. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, barang siapa yang banyak ngomong, banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak hartanya, banyak dosanya. Dan barang siapa yang buruk akhlaknya, dia telah menyiksa dirinya sendiri. Barang siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selamat dari azab Allah dunia wal akhirah, tidak rusak dengan sebab kita hubungan manusia yang satu dengan yang lain, tidak rusak dengan sebab lisan kita satu kelompok satu dengan yang lain, dan bahkan Allah Ta'ala satukan dan Allah Ta'ala jadikan timbulnya kecintaan satu dengan yang lain dengan lisan yang kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ini penjelasan masih banyak, kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa akhlak yang kedua dan yang ketiga. Akhlak yang kedua menghormati dan memuliakan tetangga. Akhlak yang ketiga menghormati dan memuliakan tamu. Masih banyak akhlak yang belum dijelaskan. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di malam Senin yang akan datang. Kita baca Fatihah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.